بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن حسين بن عبد الرحمن قال dari حسين بن عبد الرحمن rahimahullahu ta'ala mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubairin. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Rahimahullahu ta'ala. Faqala. Lalu Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Fakultu ana, maka aku, yaitu Husain bin Abdurrahman, mengatakan, saya. Thumma kultu, kemudian aku, yaitu Husain bin Abdurrahman, rahimahullah, mengatakan, amma inni lam akun fi salatin. Adapun aku, tidaklah aku sedang sholat di malam itu. Walakinni ludightu, akan tetapi aku disengat. Qala fama sona'ta, Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, lalu apa yang engkau perbuat? Qul turtaqaitu. Aku, yaitu Husain bin Abdurrahman, mengatakan, aku minta untuk diruqyah. Qala, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, fama hamalaka ala dhalika. Apa yang membuatmu melakukannya? Qultu, hadithun haddathanahu sya'biyu. Aku mengatakan, yaitu Husain bin Abdurrahman rahimahullah, yang membawaku untuk melakukannya adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy'abi rahimahullah. Qala wa ma haddatsakum? Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Qultu, aku mengatakan, yaitu Husain bin Abdurrahman rahimahullah, haddathana an Buraidah bin al-Husaybi annahu qala. Asy'abi menyampaikan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, la ruqyata illa min 'aynin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau racun kalajengking atau yang semisalnya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti pada apa yang didengarnya, yaitu beramal sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sa'id bin Jubair rahimahullah melanjutkan, akan tetapi telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Uridat 'alayya al-umamu." Diperlihatkan kepadaku umat-umat. "Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu." Lalu aku pun melihat seorang nabi dan bersamanya ada sejumlah orang. Roh itu akan datang di dalam syarah. Sekelompok orang yang jumlahnya di bawah 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulani, dan aku melihat pula seorang nabi dan bersamanya ada satu atau dua orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada bersamanya seorang pun. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sejumlah besar manusia, maka aku pun menyangka bahwa mereka adalah umatku. فقيل لي هذا موسى وقومه. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa'idha sawadun azimun. Lalu aku melihat, kemudian tiba-tiba ada sejumlah besar manusia yang lain. Faqila li hadhihi ummatuka. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَرِ حِسَابٍ وَلَعَذَابٍ, dan bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam pun bangkit lalu masuk ke dalam rumah beliau. Maka manusia pun membicarakan siapa mereka ini, yaitu siapa 70,000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala'allahumul ladhina wulidu fil islami falam yushriku billahi syai'an. Dan sebagian mereka mengatakan, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam, sehingga mereka tidaklah menyekutukan Allah sedikitpun. Wadzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan beberapa perkara. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar lalu mengkhabarkan kepada mereka. Faqala, lalu berkata, humul ladzina la yastarquna wa la yaktubuna wa la yatatayyaruna wa'ala rabbihim yatawakkaluna. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dilakukan kai pada dirinya, tidak melakukan tiarah, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Faqama Ukkashah bin Mihsan. Lalu Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu anhu bangkit, faqala, lalu berkata, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ud'allaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara mereka. Qala anta minhum. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan engkau termasuk di antara mereka. Wa nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara mereka, orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma qama rajulun akharu. Kemudian bangkitlah orang yang lainnya. Faqala. Lalu berkata, Ud'allaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara mereka. Faqala sabaqaka biha ukkashatu. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, Ukkashah telah mendahuluimu. Hadis ini, ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala mengatakan, tarajumur rijali, الواردة أسماؤهم في الحديث biografi para perawi yang datang nama-nama mereka di dalam hadis. حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين. حسين beliau adalah حسين بن عبد الرحمن السلمي Al-Harithi dari kalangan tabi'ut tabi'in, mata sanata 36 wa mi'atin, walahu 93 sanatan. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah pada usia 93 tahun. Sa'id bin Jubairin huwal imamul faqihu. من أجلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما قتله الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. سعيد بن جبير beliau adalah seorang imam faqih, termasuk di antara para sahabat yang mulia dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj pada tahun 95 Hijriah dalam keadaan beliau belum genap berusia 50 tahun. Asy-Sya'biyyu ismuhu Amir bin Syarahil Al-Hamdani. ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين مات سنة 300 من الحجرة النبوية. الشعبي نما بليو على العامر بن شراحيل الهمداني بليو للهير كان دماسك خليفان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بليو ترمسك دي أندرى ثقات التابعين. Wafat pada tahun 103 Hijriah. Buraidatu bidhammi awwalihi wa fathi thanihi Ibnu al-Husayb ibn al-Harith al-Aslami sahabiyyun shahirun mata sanata 63 min al-Hijrati an-Nabawiyyati. Buraidah dengan mendhammah awalnya yaitu alba dan menfathah huruf yang kedua yaitu ra, Ibnul Husayb ابن الحارث الأسلمي seorang sahabat yang masyhur wafat pada tahun 63 Hijriah. Ibnu Abbas huwa as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Ibnu Abbas, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa untuknya. Faqala, beliau bersabda, Allahumma faqqihhu fid dini wa'allimhu ta'wila. Ya Allah, fahamkan ia dalam perkara agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Hadis ini, ikhwan, diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, dengan nomor hadis 2589. Fakana kadzalika, maka beliau pun demikian keadaannya, yaitu sesuai dengan yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mata bi Thaif sanata 68 min al-Hijratin Nabawiyyah, beliau wafat di Thaif pada tahun 68 Hijriyah. Ukkashatu huwa Ukkashatu bin Mihsan bin Harthan al-Asadi, kana min as-sabiqina ila al-Islam. Ukkashah, beliau adalah Ukkashah bin Mihsan bin Harthan al-Asadi, beliau termasuk di antara para sahabat yang terdahulu masuk ke dalam Islam. Hajar wa syahida Badran wa qatala fiha wastushhida fi qitali ar-riddati ma'a Khalid bin al-Walid. Beliau berhijrah dan mengikuti perang Badr dan ikut berperang di dalamnya. Dan beliau pun meninggal dalam keadaan syahid tatkala memerangi orang-orang yang murtad di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu sanata 12 min al-Hijratin Nabawiyyah, pada tahun 12 Hijriyah. Al-kawkabu an-najmu, al-kawkab bintang, inqadda ay saqata minhu shihabu, yaitu jatuh darinya komet atau meteor atau yang semakna dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.